menisbahkan dirinya kepada sunnah, terkadang terjatuh ke dalam berbagai macam ketergelinciran. Mereka terjatuh ke dalam hizbiyah, mereka terjatuh ke dalam maksiyah. Ya, jangan dipandang dengan individu-individu mereka. Baik, karena Islam tidak bisa dikiaskan dengan pemeluknya. Kalau kita memandang Islam dari kita, ya, Islam ini sangat tidak berharga. Di mana kita, ini banyak yang belum kita tahu tentang masalah Islam. Jadi kalau kita ingin melihat Islam, kita ingin melihat sunnah, maka pelajari apa saja di dalamnya. Jangan kita lihat fulan, jangan lihat alan. Belum tentu fulan yang kita lihat orang yang paham dengan sunnah. Belum tentu alan yang sudah berpenampilan sunnah tahu juga dengan na'am sunnah secara keseluruhan. Belum tentu. Jadi timbangan kebaikan itu semuanya kita kembalikan ke dalam sunnah. I'rifil haq ta'rif ahlah, kata Ali. Kenali apa itu kebenaran, kenali apa itu sunnah, engkau akan tahu siapa ahlu sunnah. Nah, kalau kita enggak kenal sunnah, kalau kita enggak kenal al-haq, kapan kita bisa tahu pembawanya? Kita hanya akan ikut-ikutan, wah pasti fulan benar, pasti alan itu yang benar. Itu timbangan kita. Kapan? Kalau kita tidak tahu al-haq. Maka kenali apa itu al-haq, kenali apa itu sunnah, engkau akan tahu siapa pembawanya. Naam. Yu'rafu ar-rijalu bil haqq. Seorang laki-laki itu dikenal dengan kebenaran yang dia bawa. La yu'raful haqqu bir-rijal, bukan sebaliknya. Kebenaran dikenal dengan seseorang. Itu salah. Jadi kita menilai ini benar ini salah karena sosok. Ini salah. Tapi kita kenal sosok ini dengan kebenaran yang dia bawa. Akan selamat seseorang sehingga apa? Tidak akan terjatuh ke dalam taklid, ikut-ikutan. Tidak akan terjatuh ke dalam na'am ta'asub, fanatik buta. Di mana taklid, ta'asub ini haram dalam agama. Apa itu fanatik? Apa itu taklid? Taklid itu ittiba'ul qawlu biduni dalil. Ittiba'ul qawli biduni dalil. Seorang yang mengikuti ucapan, seseorang yang mengikuti seruan-seruan tanpa mengetahui dari mana dasarnya seruan tersebut. Apa yang dia ambil? Dari mana dia simpulkan? Dia ikuti begitu saja. Ya. Tanpa dia mengecek, tanpa dia na'am melihat, maka dikatakan dia muqallid. Dan yang terjelek daripada taklid, ta'asub, fanatik. Bagaimana fanatik itu? Membela seseorang, entah salah atau benar dia bela. Pokoknya saya bela. Seseorang yang ya terjatuh dalam fanatik madhab. Pokoknya salah benar saya madhabnya Syafi'i. Ta'asub. Fanatik. Maka kata Rasul, man mata ala sabiyah falaysa minna. Barang siapa yang mati di atas kefanatikan bukan termasuk dari umatku, kata Rasul. Man qatala ala sabiyah falaysa minna. Barang siapa yang dia terbunuh karena ta'asub, fanatik, buta terhadap kelompoknya, bukan dari kami. Dan berapa banyak kaum muslimin kalau kita saksikan terjatuh ke dalam sifat ta'asub. Pokoknya saya golongan fulan. Pokoknya saya di bawah benderanya fulan, yang lain perang sampai mereka baku hantam, sampai mereka na'am ya terjadi pembunuhan hanya karena membela golongannya. Ta'assub dengan kelompoknya. Man qatala 'ala asabiyah falaysa minna, kata Rasul. Barang siapa yang matinya karena ta'assub kepada kelompok, ta'assub kepada golongan, ta'assub kepada seseorang, bukan bagian dari kami, kata Rasul. Beda kalau ta'assubnya dengan sunnah. Bukan dikatakan sebagai ta'asub, tetapi dikatakan sebagai apa? Ittiba, mengikut. Ini bedanya. Kita ngikuti orang dengan ngikuti dalil, beda namanya. Kalau ngikuti orang dikatakan ta'asub, dikatakan taklid, tapi kalau ngikuti dalil dikatakan apa? Ittiba. Ini bedanya antara taklid dengan ittiba. Sama-sama mengikuti. Cuman bedanya apa? Kita mengikuti dalil, kalau yang taklid mengikuti apa? Seseorang. Taib. Ini yang dikatakan perbedaan atau taklid dengan ittiba. Di dalam ittiba sunnah itu bisa menyelamatkan daripada berbagai macam kebinasaan, dari berbagai macam fitnah. Maka pelajari sunnah dengan na'am kesungguhan. Pelajari sunnah jangan setengah-setengah, bismillah. Ya. Dengan kesungguhan, dengan niat yang sahih. Kemudian yang ke-11, ittiba'i sunnah wa luzumiha tahqiqul iman. Seorang yang mengikuti sunnah dan juga menetapinya, dia akan tahqiq, benar-benar merealisasikan makna iman. Jadi kalian mengikuti sunnah berarti kalian telah membenarkan iman kalian. Kalau kita tidak beriman, kita tidak akan bisa mengikuti sunnah. Ya, karena di dalam sunnah itu banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya, kalau seseorang tidak memiliki iman, dia tidak akan mampu mengikuti sunnah. Dia mengikuti sunnah yadullu ala imanihi fi qalbihi. Mengikuti dia dengan sunnah, mengikuti dia terhadap sunnah, menunjukkan dalam hatinya ada iman. Bagaimana tidak? Dikala manusia sedang rame-ramenya berbagai macam model perkembangan zaman, ya, dan hal tersebut dinikmati oleh hawa nafsu kita, berbagai macam model pakaian, gaya, dinikmati oleh hawa nafsu kita. Kita yang na'am ahlu sunnah harus meninggalkan itu semuanya, melawan hawa nafsu kita, dan kita tundukkan diri kita untuk mengikuti sunnah. Yadullu alal imani fi qalbihi, menunjukkan iman yang ada dalam hatinya. Jadi kalau kita pengen membuktikan iman kita, maka ikutilah sunnah. Kalau seseorang ngaku dia beriman kemudian jauh daripada sunnah, kadzdzab, dustakan. Tidak mungkin kalau dia beriman, dia benci dengan sunnah. Dilandasi atas dasar apa keimanannya kalau seandainya dia benci dengan sunnah? Keimanan yang model bagaimana yang dia jalani kalau seandainya dia berseberangan dengan sunnah? Sedangkan iman itu buah daripada sunnah, dan pembuktian iman adalah mengikuti sunnah. Kalau dia benci dengan sunnah, berarti la imana lahu, tidak ada iman secara hakiki pada dirinya. Wa husulus sa'adat fi darain, dan juga akan mendapatkan kemuliaan di dua tempat. Mengikuti sunnah, mendapatkan kemuliaan di depan, di dua tempat. Di dunia ini, dengan dihargai oleh alul iman. Jadi kemuliaan yang hakiki, itu kalau seandainya diri kita dihormati oleh ahlul iman. Jangan terlena dengan penghormatan ahlul ma'asi. Ahlu dunia tidak akan menghormati kecuali golongan mereka. Adapun ahlul iman, tidaklah ada yang menghormati kecuali golongan mereka. Taib. Maka jangan heran kalau orang beriman, orang yang benar-benar menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti sunnah, tidak ada nilainya di hadapan ahlu dunia. Kenapa? Karena ahlu dunia tidaklah mengagungkan kecuali golongan mereka. Berbeda dengan ahlul iman. Dan kehormatan yang hakiki itu apabila kita yang memuliakan kita, mereka adalah ahlul iman, ahlu sunnah. Itulah kemuliaan hakiki di dunia kita. Terhormat. Nah, dan juga terhormat pula di hadapan ahlu dunia suatu saat nanti. Disebutkan dalam hadis, manil tamasa ridallahi bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wan nasu ajma'in, barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun harus membuat manusia itu marah murka, suatu saat nanti Allah akan ridha pada dirinya dan manusia pula akan meridhai dirinya. Sebaliknya, manil tamasa ridhon nasi bi sakhatillah sakhitallahu anhu wan nasu ajma'in, barang siapa yang hanya mencari keridhaan manusia dalam rangka menabrak berbagai macam larangan-larangan Allah, suatu saat nanti Allah akan murka pada dirinya dan manusia pun akan tahu dan akan membencinya. Oh, ini keselamatan dunia kita. Dan juga hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kaum dengan sebab pahamnya mereka dengan sunnah, dengan kitab ini, kata Umar, kata Rasul. Wa yadau bihi akharin, dan akan rendahkan yang lain dengan sebab bodohnya dengan kitab ini. Baik. Ini diantara daripada janji-janji dari na'am Allah dan juga Rasulnya terhadap mereka-mereka yang na'am memegang sunnah. Memegang sunnah itu berat. Ya, tantangannya adalah manusia. Tantangannya adalah lingkungan kita. Tantangannya adalah boikotan, hajaran, dan berbagai macam ejekan, cemoohan daripada manusia. Karena sesuatu yang mulia akan didapat dengan susah, payah, capek, lelah. Tetapi sesuatu yang sifatnya hina, sesuatu yang sifatnya gampang, didapatnya pun juga mudah dan gampang. Tapi lepasnya juga mudah. Tetapi kalau sesuatu itu dapat dengan susah payah, dia akan jaga dengan hati-hati. Taib. Itu diantara faedah yang sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Faedah yang terakhir daripada buah mengikuti sunnah. As-samaratu thaniyata asyara. Min samarati tiba'i sunnah. Anna fi tiba'ika li sunnati wa amaluka biha ihya'an laha. Kata beliau, buah yang ke-12. Dari buah-buah mengikuti sunnah, sesungguhnya mengikutnya engkau terhadap sunnah dan beramalnya engkau terhadap sunnah merupakan penghidupan terhadap sunnah itu sendiri. Jadi kalau engkau beramal dengan sunnah, engkau mendapatkan pahala yang besar. Berarti telah engkau hidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh manusia. Beramal dengan sunnah sekaligus engkau berarti menghidupkan sunnah. Berapa banyak daripada sunnah yang sudah dikubur oleh manusia, kemudian kita pelajari, kita amalkan, berarti engkau telah menghidupkan sunnah itu sendiri. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan. Kalau seandainya dengan sebab engkau, dengan sebab engkau mengamalkan sunnah, kemudian manusia melihatmu, kemudian mereka tertarik untuk mengamalkan seperti yang engkau amalkan, engkau akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Baik, ini keutamaan orang yang terdahulu dalam mengamalkan kebaikan. Maka bergegaslah, contohkan kepada manusia sunnah-sunnah nabinya. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumurin na'am. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki satu orang manusia dengan sebab engkau, dengan sebab ajakanmu, dengan sebab amalanmu, dengan sebab hartamu, itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya dari onta merah. Harta yang termahal, harta yang termewah dari yang kau miliki. Satu orang. Bagaimana kalau sekian puluh orang dengan sebab kita mereka na'am masuk ke dalam sunnah dan cinta dengan sunnah. Qala rahimahullah, berkata beliau, qala hafidhahullah, wa ihya'uka laha idharan laha wa da'watan linnasi ilaiha. Faman amila bi sunnah natijatu amalika biha annalaka ajrahu wa ajra man amila biha ila yaumil qiyamah. Engkau menghidupkan sunnah, dengan mengamalkan sunnah merupakan idharan laha, penampakan sunnah itu sendiri. Kalau engkau hidupkan sunnah pada dirimu, berarti secara tidak langsung engkau telah menampakkan sunnah di hadapan manusia. Sekaligus pula engkau mendakwahkan manusia untuk mengikuti sunnah. Walaupun terkadang, ya, apa yang kita dapatkan ketika kita mengamalkan sunnah tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi percayalah, engkau mengamalkan sunnah berarti engkau telah menampakkan sunnah dan juga menyeru manusia terhadap sunnah. Belum kita berbicara, baru mulai penampilan kita sudah merupakan dakwah. Ya, penampilan itu penting. Bagaimana kalau kita ngaku ahlus sunnah, tetapi penampilan kita bukan seorang yang sunni? Apa yang hendak kita dakwahkan kepada manusia? Sementara dakwah dengan al-amal, dakwah dengan praktek dan tingkah laku lebih cenderung diterima manusia daripada dakwah dengan ucapan. Ya, daripada dakwah dengan ucapan. Ya, terkadang ya ucapan kita kebenaran, tetapi ketika penampilan kita berbeda dengan kebenaran, maka manusia akan lari. Apalagi seorang duat, seorang dai sunnah, berpenampilan dengan penampilan orang yang naam seperti tidak mengenal sunnah. Ini beda dengan ilmunya. Naam, kalau dia sendiri seorang dai yang menyeru kepada sunnah sementara dirinya tidak mempraktikkan sunnah, apa yang mau diambil darinya? Sementara para ulama mengatakan man faqada la syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu enggak akan bisa memberikan. Ya, aib tentunya bagi seorang dai. Beda dengan orang yang biasa, hanya sekedar tahu sunnah. Seorang da'i penyeru sunnah, tidak mencontohkan bagaimana beramal dengan sunnah, tidak mencontohkan bagaimana berpenampilan dengan sunnah, malah jauh lebih jelek keadaannya daripada orang yang baru kemarin mengenal sunnah. Nah, tidak pantas. Menunjukkan dirinya memang belum ada ta'zimu sunnah, pengagungan terhadap sunnah itu sendiri. Nah, kapan dia akan berdakwah? Ya, kapan dia akan mencontohkan manusia? Sekedar berbicara banyak, sekedar pandai berbicara berkhutbah banyak. Tetapi yang kita butuhkan pada masa ini adalah orang yang bisa membimbing kita, mencontohkan dalam praktik bagaimana mengamalkan sunnah. Nah, kenikmatan seorang muslim itu hidup di tengah-tengah ahlus sunnah, di tengah-tengah alimus sunnah, orang yang paham dengan sunnah, sehingga bisa tahu bagaimana cara mempraktikkan sunnah ini. Ya, tidak disangka-sangka kayaknya seperti ini sunnah itu, kayaknya seperti itu sunnah, padahal bukan. Tetapi kalau kita hidup naam di komunitas ahlus sunnah dan di sana ada seorang alim yang sunnah, kita akan merasa lebih tenang dan akan bisa lebih mendalam lagi pengetahuan kita dengan sunnah. Baik. Faman amila bisunnah, kata beliau, barang siapa yang beramal dengan sunnah, maka hasilnya yang akan dia dapatkan adalah pahala. Dan juga pahala orang yang mengikuti dirinya sampai nanti di hari kiamat. Sampai dia meninggal dunia, amalnya akan terus mengalir pada dirinya. Ini nikmatnya kita mengajarkan ilmu. Dan bentuk-bentuk daripada pengajaran itu tidak hanya dengan khitabah, bisa dengan tulisan. Kita bisa menulis dan pandai dalam tulisan, sebarkan makalah tentang masalah sunnah. Ya, sebarkan makalah tentang masalah sunnah. Kita belum mampu menulis, kita belum mampu untuk berkhutbah, maka ajarkan manusia dengan amalan kita. Dari mulai berpakaian yang sunnah, dari mulai bertutur kata yang sunnah, dari mulai adab yang sunnah, seperti itu. Nah, wa akhraja muslimun fi sahihih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru manusia kepada petunjuk, menyeru manusia untuk mengikuti sunnah. Manda'a, da'a itu artinya menyeru. Kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala. Mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang yang mengikuti seruannya, kalau ada. La yankusu dhalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi sama sekali pahala orang tersebut. Sebaliknya, man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, baik dengan ucapannya, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan keadaannya. Yang namanya menyeru itu berbagai macam bentuknya. Kalau orang kafir tidak bisa menyeru kalian dengan mulut-mulut mereka, dan tidak akan mampu, dan mereka tidak akan berani mengajak ke seorang muslim, ayo kita masuk ke dalam agama kafir, fitrah kita akan menolak. Dan tidak ada manusia di muka bumi ini orang yang mau dikatakan kamu kafir. Sampai orang kafir enggak mau dikatakan kafir. Ya, dan ini kisah dari mereka sendiri. Yang dulunya adalah orang kafir. Ya. Dia mengatakan kami dulu orang kafir, tapi enggak mau kalau disebut kafir. Saking apa? Mulianya nama muslim dan jeleknya nama kafir. Tetapi mereka punya cara tersendiri bagaimana menyeru manusia ke dalam kekafiran dengan berbagai macam apa? Amalan langsung di tengah-tengah kaum muslimin. Datanglah berbagai macam turis dari orang-orang kufar. Mereka enggak menyeru kaum muslimin, ayo ikuti modelku, ikuti ini budayaku, enggak. Tapi mereka langsung beramal di tengah-tengah kaum muslimin. Dari mulai cara berpakaian mereka. Ya. Dari mulai cara berbicara mereka. Sebarkan berbagai macam model baru. Model pakaian, sebarkan. Ya, kalau mereka tidak bisa langsung mengambil pakaian kaum muslimah, dibentuklah pakaian-pakaian kaum muslimah sesuai dengan keinginan mereka. Dari mulai jilbabnya. Dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Ya. Ikutlah mereka dengan seruan-seruan ini tadi. Ini berbagai macam bentuk seruan. Jadi seruan tidak hanya dengan ucapan. Seruan tidak hanya sekedar dengan apa namanya? Ceramah. Maka oleh karena itu kita juga harus demikian. Ahlussunnah. Kalau mereka saja berani dicela, dicerca dan terus bersemangat dalam kejelekan, apalagi kita. Tentunya lebih berbangga ketika beramal dengan kebaikan dicela, harus lebih semangat. Sebagaimana kisahnya siapa? Seorang pencuri dan Imam Ahmad. Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah yang dikenal dengan Imamul Mujaddid. Ya. Imam yang disebut dengan Naam para ulama sebagai pembaharu Islam. Imam Ahmad dipenjara. Di sampingnya pencuri. Imam Ahmad dipenjara gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran itu bukan makhluk. Itu saja. Yang di satunya yang dipenjara akibat mencuri. Dia mencuri berani dipenjara. Kenapa kita yang sudah tahu Al-Haq gak berani untuk menampakkan Al-Haq ini? Ya. Kalau kita dulu bangga disebut dengan preman, kenapa kalian sekarang pengecut ketika disebut dengan orang soleh, dengan ahlu sunnah? Kalian tidak malu dipanggil sebagai seorang penjahat, tapi malu dipanggil sebagai seorang yang soleh. Suatu saat datanglah penjaga-penjaga penjara. Dia mendatangi Imam Ahmad dan mengatakan, ya Imam, kalau seandainya engkau masih berpegang teguh dengan ucapanmu ini, kami akan mencambukmu dan akan menyiksamu sepanjang hidupmu. Kemudian keluarlah penjaga ini. Maka berpikirlah Imam Ahmad. Terbersih dalam hatinya. Saya akan mengucapkan dalam rangka untuk ta'riyah saja. Ta'riyah itu ucapan benar tapi apa dusta seakan-akan. Ya, pada hakikatnya dusta. Ustaz ucapannya dipahami oleh lawan katanya. Sesuai dengan maksudnya. Tapi padahal bukan itu maksudnya. Seperti sebagian dari para ulama yang mereka terkena fitnah Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran ini makhluk, kata mereka. Maksudnya apa? Ini yang makhluk itu tanganku. Tetapi apa kata mereka? Al-Quran ini makhluk. Mereka yang menangkap adalah dia sudah mengucapkan Al-Quran makhluk. Tapi yang diinginkan pengucapnya siapa? Ini tangan ini yang makhluk. Nah, Imam Ahmad pengen seperti itu. Naam. Tetapi apa kata pencuri? Kenapa engkau tidak berani mempertahankan akidahmu? Akidahmu ini akidah yang benar. Ya, akidahmu ini akidah yang sahih. Akidah agama yang kau harus jaga dan kau ini imam. Kalau seandainya engkau adalah seorang imam, tidak berani untuk mempertahankan. Bagaimana nanti murid-muridmu? Bagaimana nanti umatmu? Sedangkan saya mencuri, berani saya dipenjara oleh Naam pemerintah hanya karena mencuri. Dan saya gak takut untuk disiksa karena mencuri. Kalau saya berani mempertahankan kejelekanku sampai aku dipenjara, kenapa engkau dalam rangka untuk menjaga Al-Haq tidak berani? Akhirnya timbullah, ya, dari ucapan seorang yang maksiat tadi, dukungan dia, akhirnya dia pun bertahan, ya, dengan siksaan tadi dan tetap menjaga dan tidak mau berdusta. Al-Quran itu bukan makhluk. Sampai ya akidah ini ke tangan kita. Taib, ini diantara daripada kebaikan. Kalau kita menyeru kebenaran, maka bismillah, jangan takut. Kenapa pahalanya dua? Pahala kita menyeru dan pahala orang yang mengikuti seruan kita. Sebaliknya, kalau kita menyeru kejelekan, maka akan mendapatkan dua daripada dosa. Dosa seruan kita, ya kana lahu minal ismi, maka dia akan mendapatkan dosa kejelekannya. Mithlu athami man tabi'ahu, dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya. Wala yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Wa akhraja Muslimun aidan, kata beliau, dan juga Imam Muslim mengeluarkan dalam riwayat yang lain, an Jarir ibn Abdullah, dari sahabat Jarir ibn Abdullah qala, beliau berkata, ja'a nasun min al-a'rab, datang segerombolan manusia dari kalangan A'rab, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi musuf, mereka memakai pakaian suf yang kasar, panas. Fara'a su'a halihim, Nabi melihat betapa memprihatinkan keadaan mereka. Qad asabathum hajah, telah menimpa mereka berbagai macam kebutuhan, kefakiran, kekurangan. Fahasan nasa ala sadaqah fa'abtau anhu, maka mulailah Nabi menganjurkan manusia untuk sedekah. Tasaddaqu, sedekahlah kalian. Infaklah kalian, berinfaklah kalian. Fa'abta'u anhu, tapi mereka enggan-engganan. Hatta ru'ya dhalika fi wajhi, sampai terlihat pada wajah Nabi SAW, atau sampai Nabi melihat ada satu ansor, yang lainnya enggan untuk mengeluarkan sedekah. Sampai Nabi melihat satu ansor berjalan di hadapannya. Qala, kemudian dia mengatakan, summa inna rajulan min ansor ja'abus bisurratin, kemudian ada seorang ansor ini, kata Jarir, membawa satu karung, satu genggam atau satu plastik. Satu surah ini tempat untuk apa namanya? Kurma. Namanya surah. Dia membawa satu surah yang berisi kurma. Min waraqin tsumma jaa akhar, kemudian diikuti yang lain. Baik, kemudian diikuti yang lain. Biasanya seseorang itu kalau beramal itu tunggu-tungguan. Nah, terkadang orang itu enggan untuk beramal karena enggak ada yang lain. Taib. Ketika sudah dimulai satu, maka baru mereka rame-rame. Ini semua sama. Dalam masalah dagang, dulunya enggak ada yang jualan gorengan. Ketika ada satu laris, semuanya ikut jualan gorengan. Satu jualan somay, laris satu ini. Yang tadinya enggak ada, tuh takut-takut. Ya, wah itu kok rame, akhirnya semuanya ikut jualan somay tadi. Demikian pula dalam sunnah, tadinya takut-takut orang itu mengamalkan sunnah, ya takut. Tetapi kalau engkau menjadi pengawal, kemudian dengan sebab itu manusia berani, maka engkau akan mendapatkan pahala mereka. Ya, jadi jangan takut. Wah, jangan-jangan itu setan. Kalau kita mengamalkan kebaikan kemudian ada rasa khawatiran, itu datangnya dari setan. Nah, bismillah, pasti. Ya, ada satu dari manusia atau dua manusia atau banyak manusia itu sebenarnya mereka juga pengin, tapi mereka takut. Tapi kalau kita yang berani sebagai contoh mereka, sehingga timbul keberanian dari mereka, maka engkau akan mendapatkan dua kali lipat pahala. Oi. Seperti ini, yang tadinya para sahabat ketika Nabi mengatakan bersedekahlah kalian untuk orang-orang itu, enggan mereka. Satu orang Ansar datang membawa sekeranjang kurma. Tiba-tiba diikuti yang lainnya, satu lagi dengan sekarung kurma, satu lagi dengan membawa kain, ya satu naam karung dan lain sebagainya, sampai tertumpuk di sana satu gunung dari kain, satu gunung dari makanan. Hanya karena sebab siapa? Satu ansor yang mengawali tadi membawa satu sedikit, padahal yang dia bawa sekeranjang dari kurma sedikit. Tapi diikuti orang lain satu-satu karung, yang mungkin orang sebagai pengawal itu mungkin sedikit, tapi yang mengikutinya ada yang terbanyak. Tapi banyaknya yang dia bawa dengan sedikit yang ada pada kita, pahalanya lebih besar dari apa yang mereka bawa. Nah, maka kata Nabi SAW, muddan, satu mud yang diinfakkan oleh sahabat pada masa Nabi lebih besar nilainya di hadapan Allah dari satu dua gunung emas yang kamu infakkan pada zaman sekarang. Kenapa? Karena dengan sebab mereka Islam sampai kepada kita. Mungkin saja kalau para sahabat tidak berani mengorbankan harta bendanya, kita enggak akan Islam karena takut. Baik. Maka disebutkan kembali tsumma tatabau hatta arafa as-surur fi wajhihi. Kemudian mulailah satu sahabat, satu membawa pakaian, satu membawa makanan yang lain, sampai terlihat apa wajah Nabi itu gembira. Ka'annahu qit'atu qamar, seakan-akan wajah Nabi ini potongan dari bulan. Naam. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam ini sunnah yang mulia, sunnah yang baik, fa'amila biha, kemudian dia mengamalkan sunnah tadi, ba'dahu setelahnya, kutibalahu mithlu ajri man 'amila biha, dia akan mendapatkan pahala orang yang mencontohnya. La yunqisu min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sunnah hasanah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang menyunahkan, mengajarkan satu sunnah yang buruk di dalam Islam, wa amila biha, dan beramal dengan sunnah yang jelek tadi, ba'dahu setelahnya orang, katabalahu kutibalahu mithlu wizri man amila biha, dia akan mendapatkan dosa orang yang mengamalkan setelah dirinya. Dia mengamalkan sendiri dosa, orang mengikuti dia juga mendapatkan dosa, dia ditumpuk dosanya kepada dirinya. La yanqusu min auzarihim syai'a, tidak mengurangi sama sekali dosa-dosa mereka. Ini pahala orang yang mencontohkan sunnah, diikuti oleh manusia. Idzan man 'amila bisunnah wa adharaha da'an nasa ilaiha bimujarradin annahu adharaha. Kalau begitu kata Syekh, barang siapa yang beramal dengan sunnah dan menampakkan sunnah, berarti dia telah menyeru manusia untuk masuk ke dalam sunnah. Tanpa perlu dia berbicara. Tanpa perlu dia naam menyeru. Fa'idha amila insanun bihadihi sunnah. Apabila ada manusia yang beramal dengan sunnah ini, kana liman adharoha, maka bagi orang yang pertama kali menampakkan tadi, awalan yang pertama kali, ajru man amila biha, mendapatkan pahala orang yang mengamalkan dengan sebab dirinya, ila yaumil kiamah, sampai nanti di hari kiamat. Taib. Qad yakulu qailun, kata Syekh, ada seorang yang berkata, ya Syekh, wahai Syekh, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul dalam hadis ini mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mengamalkan satu sunnah yang baik. Ini Syekh mulai mengembangkan pembicaraannya. Karena di dalam hadis ini dipakai untuk yang dikatakan apa, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Apa maksud dari ucapan di sini? Maka Syekh ditanya, wahai Syekh, Rasul mengatakan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mengamalkan satu sunnah yang hasanah. Mereka memahaminya dengan bid'ah hasanah. Yakni insanun ya'malu amalan, yaitu ada seseorang yang beramal dengan sebuah amal. Walau ma ja'a fi syara', walaupun amalan tadi tidak pernah ada contohnya dalam syariat. Walau ma ja'a anir rasul, walaupun juga tidak pernah dibawa oleh rasul, apakah masuk dalam kalimat sanna sunnatan hasanah? Jadi dia beramal dengan sebuah amalan dalam agama ini, tidak ada contohnya sama sekali dari Al-Quran, dari sunnah, dari sahabat. Kemudian dia menciptakan perkara baru. Apakah perkara baru ini juga termasuk dalam hadis tadi, man sanna sunnatan hasanah, atau tidak? Nah, sebagian menjadikan hadis ini sebagai dalil adanya bid'atun hasanah. Nah, ini ada soal dalilnya. Ini hasanatan, sunnatan hasanatan. Apa kata Syekh? Aqulu laka la, aku katakan tidak untuk demikian. Laisa hadza ma'nan hadis, bukan seperti itu makna hadisnya. Li'anna ahlul ilmi yaqulun, karena ahlul ilmi berkata, innama ya'rifu tahsinu wa tahbih wa taqbih lil asya' min asyar. Diketahui ini jelek, diketahui ini buruk, ini baik. Kalau yang hasanah itu maknanya baik. Kalau yang sayyi'ah namanya dalam bahasa kita buruk. tidaklah bisa kita mengetahui ini baik dan ini buruk, kata Syekh, minasyar, kecuali hal itu dengan agama. Adapun kacamata kita akan menganggap ini baik, ini buruk kalau sesuai dengan selera kita. Kalau enggak sesuai, ini jelek. Kalau sesuai, ini baik. Tapi bukan itu timbangannya. Timbangannya adalah dengan agamamu. Kalau syariat Islam mengatakan ini baik, maka ini yang baik. Kalau syariat Islam mengatakan ini yang jelek, ini yang jelek. Kata Syekh. Famin aina laka, maka dari mana engkau ini? Anna hadzal amal hasan, bisa menilai bahwasanya amal ini baik. Dari mana engkau menilai perbuatanmu baik? Ibadahmu ini baik. Dari mana engkau menilai bahwasanya ini baik? Idza lam ya'ti minasyara, kalau seandainya dalam syarat enggak menjelaskan. Wah, saya pengen sholat ba'da zuhur 8 rakaat. Baik apa enggak baik kira-kira kalau kita enggak memandang dengan agama? Baik, 8 rakaat. Lebih besar dari 4 rakaat. Lebih besar dari 2 rakaat. Masa enggak boleh 8 rakaat? Ini baik. Nah, kita tanyakan, dari mana timbanganmu ini baik? Apakah Islam mengatakan ini baik atau tidak? Kira-kira bisa jawab apa enggak dia? Dia akan mengatakan tidak, tidak datang. Tapi ini baik. Lebih banyak dari 4 kok. Lebih banyak dari 2 kok. Ya, bukan seperti itu menimbang agama. Kata Syekh. Famasjaruna anna hadha hasan aw qabih huwa syar. Sumber kita menilai ini baik, ini jelek dalam agama kita, itu syariat kita. Yasiru ma'na al-hadis, maka makna hadis ini, kata Syekh, man sanna sunatan hasanan ay man ahya sunatan minas syara. Maksud daripada makna hadis, barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnah yang baik, apa maknanya? Barang siapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnah yang dicontohkan dalam syariat kalian. Taib, ini kalau masalah agama. Bedakan bid'ah masalah dunia dengan bid'ah masalah agama. Kalau kita ahli sunnah membicarakan bid'ah, ini tentunya dalam masalah agama. Adapun masalah dunia, bid'ah-bid'ah sifatnya baru, boleh. Ya, pakai sendok, dulu gak ada zaman Nabi sendok. Ini bid'ah. Bid'ah masalah dunia, boleh. Kendaraan, dulu gak ada mobil pada zaman Rasul. Sekarang ada, maka silakan pakai. Jadi kalau kita ahli sunnah membicarakan bid'ah, itu bid'ah masalah agama. Nah, sebagian mereka gak paham. Bid'ah-bid'ah masih pakai motor, katanya. Tidak paham. Bid'ah-bid'ah piring dipakai. Ya, tidak paham. Kita pakai handphone pernah di jalan. Kita mau berangkat taklim, qotullah, jalan-jalan itu lagi di semen. Sebelumnya ada motor lewat situ sudah rodanya itu merusak tadi, jalan tadi. Pas kebetulan ada dapat telepon, pas berhentinya di situ. Akhirnya tiba-tiba ada orang tua datang. Dia sangka yang ngelewatin jalan rusak, jalan yang sudah disemen kemudian naikin motor tadi anak. Dikatakan, wah alusunnah, apa itu bid'ah itu? Kita tidak paham mas melihat, oh makin marah ini, tapi kita jadi sasaran. Maksudnya apa dalam hal ini kita timbang, ternyata dia tidak paham masalah bid'ah. Nah, yang kita bicarakan masalah bid'ah, itu bid'ah masalah din. Bukan masalah agama. Dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia, silakan. Tidak dilarang kita untuk memakainya. Termasuk kenikmatan Allah. Allah jadikan semua di muka bumi ini boleh buat kita. Kecuali yang diharamkan. Jadi ini yang perlu kita jelaskan pada mereka. Yang diinginkan dengan bid'ah, itu dalam masalah agama kita. Ada masalah dunia, silakan. Tapi sebagian mereka tidak paham. Menghukumi semuanya. HP itu bid'ah, buang HP-nya. Itu dari Jepang, katanya orang kafir. Kita enggak jawab. Kita pergi begitu saja. Kenapa mereka enggak paham? Orang bodoh kita ajak bicara malah bertengkar. Enggak akan ada hasilnya. Ini yang kita inginkan dengan bid'ah adalah masalah din. Tidak boleh kita mengada-adakan sesuatu yang baru. Walaupun manusia mengatakan ini baik. Wa in ro'ahan nasu khairun atau hasanah. Semua perkara baru dalam din, walaupun manusia menganggap baik, itu jelek. Kalau masalah agama, masalah dalam sholat tambahan-tambahan, masalah dalam puasa tambah-tambahan, ya, masalah dalam haji ditambah-tambahi, semuanya jelek. Kalau dalam masalah agama, tapi kalau masalah dunia maka boleh. Ini perlu diperhatikan. Maka kata Syekh, yang diinginkan dengan makna man sanna sanatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan satu sunnah yang baik, apa maksudnya? Menghidupkan sunnah yang sudah ada dalam syariatmu. Walidzalikal hadis warada fi shadaqah, maka oleh karena itu hadis ini datang jarahnya apa asbabul wurudnya? Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab keluarnya hadis. Tapi kalau Al-Qur'an apa? Asbab an-nuzul, sebab-sebab datangnya Al-Qur'an. Apa ini sebab datangnya hadis? Ada seorang yang sedekah. Nah, sedekah ini termasuk bagian dari sunnah kita atau bukan? Bagian dari sunnah sedekah itu. Ya, bagian daripada anjuran kita untuk sedekah. Tadi Nabi di awal mengatakan apa? Tasaddaqu. Sedekahlah kalian, berarti perintah, berarti sunnah. Kemudian ada orang yang mengawali sunnah tadi. Ini yang dimaksudkan apa? Bahwasanya man sanna sunatan hasanah, menghidupkan sunnah yang tertinggal, yang sudah dicontohkan dalam agama, bukan membuat syariat baru. Ya, seperti sholat tasbih, sholat nisfu sa'ban, ya bahwasan sholat ini sholat yang afdol, enggak ada dalam sunnah mengajarkan. Ya, tidak ada dalam hadis yang sahih mengatakan hal itu. Maka ini yang perlu kita pahami bersama. Baik. Anna rajulan jaa wa qadima shadaqah fa ja'a an-nasu ba'dahu wa tasaddaqu. Ada seorang laki-laki yang mencontohkan perintah Nabi tadi, sunnah shadaqah, kemudian manusia mengikutinya. Ini yang dikatakan sunnah hasanah, sunnah menghidupkan sunnah yang sudah ada dalam agama. Dakhala rajulun al-masjid. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid. Wa laqiya faqiran, dia menjumpai orang yang fakir. Fa kharaja min malihi syai'an wa a'tah, kemudian dia keluarkan sedikit dari hartanya dan memberikan kepada orang tadi. Fala mara'ahun nas, ketika manusia melihat perbuatan orang ini tadi, badaru iktida'an bihi, mulailah dia mengikuti perbuatannya. Kok orang ini kok baik. Terkadang seseorang itu sebenarnya dalam hatinya punya keinginan baik, tapi dia malu. Ketika ada orang mencontohkan, mulailah dia hilang rasa malunya untuk mengerjakan kebaikan. Ya, maka ketika ada orang yang melihatnya berbuat baik, akhirnya tergerak hatinya juga untuk berbuat baik. Enggak usah jauh-jauh, kita saja. Ya, ketika banyak orang, mayoritas manusia, misalkan masjidnya bagus, banyak orang ke masjid, tiba-tiba juga pengen ke masjid lah. Ya, ketika orang sepi ke masjid, malas ke masjid, ikut-ikutan. Terkadang apa, tergerak iman kita kalau ada sosok yang mencontohkan. Terkadang tidak tergerak kalau enggak ada yang mencontohkan. Demikian juga dalam masalah sunnah. Naam. Kullu man amila iktida'an bihi yakunu lahu ajrun fa li shadaqah wa ikhrajuha minas sunnah allati thabatat an Rasulillah am sunnatun muhdatsah innaha sunnatun thabitatun anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, sekarang shadaqah. Sebab turunnya hadis ini karena shadaqah. Shadaqah itu sunnah apa bukan? Pasti kita menjawab shadaqah itu sunnah. Termasuk bagian dari perintah untuk bersedekah, memberikan nafkah. Kemudian orang mengamalkan sedekah dan diikuti oleh orang lain. Berarti dia mengamalkan sunnah atau mengamalkan sesuatu yang baru? Mengamalkan sunnah, bukan mengamalkan sesuatu yang baru. Baik. Ini kata beliau makna hadis. Falaysa fil hadis annal insan ya'malu sunnatan min indi nafsihi. Bukan makna hadis ini adalah seseorang mengamalkan sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Wah, saya pengen sholat nanti jam 12 malam. Ada gak tuntunnya sholat jam 12 malam? Yang mengharuskan untuk jam 12? Gak ada. Tapi dia mencetuskan, wah, jam 12 itu sepi manusia, saya akan sholat jam 12 malam. 12 rakaat. Baik apa gak baik? Sekilas baik apa gak baik? Baik, sholat 12 rakaat. Ya, kita 2 rakaat saja kadang malas-malasan. 12 rakaat dilakukan jam 12, 2 jam 12 malam. Baik apa enggak baik sekilas? Kayaknya baik, ternyata ini jelek. Kenapa? Enggak ada tuntunannya. Taib. Ini yang diinginkan dengan sunnah sayyi'ah. Sunnah yang jelek. Taib. Jadi, yang dikatakan dengan sunnah yang baik itu bukan sunnah yang dicetuskan oleh dirinya sendiri. Yang dicetuskan oleh kelompoknya sendiri, bukan. Tapi menghidupkan sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan mengerjakan sunnah yang mulia. Bukan sunnah yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Baik. Li'anna husnul sunnan innama yarifu minasyar. Baiknya sebuah sunnah ditinjau dari syariat. Wal yakun ala dzikri minkum, hendaklah kalian mengingat qaulu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, beribadah dengan sebuah ibadah, salat atau zakat atau puasa atau haji, apapun amalannya, alaihi laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Ya, tertolak. Zakat dikeluarkan, zakat fitrah dikeluarkan setelah Syaban. Wah, saya pengen beramal sunnah hasanah. Saya pengen keluarkan zakat di akhir Syaban, zakat fitrah. Kira-kira zakat fitrah ini diterima atau enggak? Ini diterima. Mengeluarkan zakat fitrah kok di Syaban. Zakat fitrah itu dikeluarkan kapan? Ketika selesai Ramadan, selesai puasa. Ini tempatnya. Wah, ini kan baik, maksud zakat enggak boleh, bukan zakatnya yang enggak boleh, tapi caramu mengeluarkan di akhir Syaban itu yang dilarang. Zakatnya syariat, tapi kalau engkau rubah maknanya, rubah caranya, menjadi sayyi'ah, jelek. Salat baik, tapi kalau engkau cetuskan sendiri waktunya, engkau cetuskan sendiri tata caranya, jadi jelek. Salatnya ada tuntunannya, tapi kalau engkau rubah waktunya, engkau rubah caranya, engkau rubah bentuknya, menjadi jelek. Sholat dengan telanjang. Oh, ini baik kok, agar supaya kita benar-benar gak bergantung pada makhluk. Saya pengen telanjang. Saya bergantungnya sama Allah. Kalau kita pakai pakaian berarti masih bergantung pada makhluk. Ini baik, saya akan kerjakan di tengah malam. Sholatnya, masa sholat gak boleh? Bukan sholatnya yang gak boleh, tapi caramu ini loh yang gak boleh. Bentuk engkau kerjakan ini yang dilarang. Dan ini sebagian yang tidak paham. Jadi kita katakan sholat itu dilarang. Masa sholat dilarang? Satu lagi sholawatan. Ada yang dikatakan sholawat nariyah, sholawat badriyah, sholawat apapun. Itu orang yang jenggot-jenggot itu melarang kita sholawat. Padahal sholawat itu dibolehkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini ayatnya. Bukan sholawatnya yang dilarang, tapi bentukmu itu yang dilarang. Caramu melakukan itu yang dilarang. Tidak ada ajarannya sholawat-sholawat seperti itu. Dan mereka tidak paham ini. Pokoknya sholawat dilarang. Padahal yang dilarang itu sholawat-sholawat yang tidak ada ajaran dalam Islam. Sholawat ditekankan, dihancurkan bahkan. Sholawat itu. Barang siapa yang pengen dapat syafaatku, perbanyak sholawat. Sholawat yang bagaimana yang diinginkan oleh Nabi? Apakah sholawat-sholawat yang dibikin-bikin sendiri? Saya pengen bikin sholawat karena saya punya kelompok sholawatnya sendiri. Dia punya kelompok sholawatnya sendiri. Bukan itu. Salawat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkannya. Yang paling lengkap adalah ketika tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ala wa barik ala Muhammad ila akhirih. Itu yang paling lengkap. Paling pendeknya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kehendaki daripada pelarangan-pelarangan itu. Terkadang karena mereka tidak paham, akhirnya menghukumi semuanya. Kita katanya tidak boleh sholawat, kita tidak boleh ziarah kubur, kita tidak boleh apa lagi. Banyak. Mengharamkan tawasul. Tawasul yang bagaimana yang dilarang, itulah yang kita bahas. Tawasul itu disyariatkan. Ya, tapi karena mereka tidak paham, ya dengan syariat yang dia tahu adalah ya kulitnya saja, sehingga mereka menyalahkan ahlu sunnah yang menasihati mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek mereka. Masya Allah. Duhur bentar lagi ya. Tanggung. Qala rahimahullah. Qala Ibn Hibban rahimahullah. Anna fi luzumi sunnati sallallahu alaihi wasallam tamamus salamah wa jima'ul karamah la tudfa'u sirajuha wa la tudhidu hujajuha man nazimaha asim wa man khalafaha nadim. Idh hiya al-husnul hasin wa ruknul rakin al-abruhu wa matuna habluhu wa matina habluhu man tamassaka biha sada wa man rama khilafahu bad fal muta'alliku nabi alul sa'adah fil ajili wal maqbutuna bainal anami fil ajil indaha kalamuhu. Terakhir beliau menyebutkan ucapan seorang alim, sungguhnya mengikuti sunnah ini merupakan kesempurnaan keselamatan dan kumpulan daripada kemuliaan kalian. Tidak akan pernah mati lampunya, tidak akan pernah mati lenteranya, tidak akan pernah dikalahkan hujahnya. Kalau kita berbicara pakai hadis yang na'am, lawan kita pasti diam. Ya. Kalau kita bicara akal-akalan, lawan kita juga akal-akalan. Maka dikatakan man ta'allamal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang belajar hadis kuat hujahnya. Kalau ngomong pasti menang. Tapi kalau dia enggak pakai hadis, pakainya akal, menurut akal saya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, nah lawanmu juga ngomong menurut pendapat saya seperti ini, beda dengan pendapatmu. Ya, kalau kita pakai hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana kadza wa kadza wa kadza, dia akan diam. Ya, ini termasuk daripada mukjizat orang yang belajar hadis, kuat dalam berbicara. Siapa yang berani melawan hadis? Kecuali orang kafir. Ya. Nah, maka bersemangat dalam belajar hadis. Walau terkadang maknanya Nabi pernah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Indonesianya seperti ini. Orang paling tidak akan mendengarkan, akan hormat. Ya, apalagi kalau kita sama Arabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fa huwa raddun. Orang masya Allah, orang ini tahu hadis. Padahal yang dihafal cuma itu. Ya, orang sudah, ini kayaknya lumayan ini ilmunya. Padahal yang dihafal cuma itu. Ya, ini termasuk kemuliaan orang yang hafal hadis. Kita kemarin bagikan kopian hadis, hilang sekarang kan? Nah, memang belum siap untuk kuat omongannya. Kita juga enggak sempat mentasmi. Toi, barang siapa yang menyelisih hadis maka dia akan tercela. Hadis merupakan benteng yang kuat, merupakan tiang yang sangat, yang jelas keutamaannya, yang kuat kabelnya, dan barang siapa yang berpegang teguh maka akan jadi pemimpin, dan barang siapa yang menyelisih maka dia akan rendah, dan orang yang berpegang teguh dengan hadis maka dia akan menjadi seorang yang mulia dekat atau yang akan datang, dan dia akan di apa namanya cintai oleh manusia dengan segera. Bihadza tatimmu hadhihi al-muhadharah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Dengan ucapan ini selesai apa yang hendak kita sampaikan dari muhadharah ini, kata beliau, dan segala puji bagi Allah dengan nikmatnya akan sempurna seluruh amalan soleh. Wallahu ta'ala alam soleh.